Mitra bisnis, prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional semakin menurun, seperti terlihat pada cabang olahraga bulu tangkis yang dulu menjadi unggulan. Isu disiplin baru-baru ini juga menjadi sorotan setelah atlet putri kita pada cabang menembak di Olimpiade London, Dias Kusuma Wardani, datang terlambat 1 jam ke venue pertandingan yang akhirnya karena kurangnya waktu persiapan, hanya mampu finish di urutan 55 dari 56 peserta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Saya rasa ini hasil adalah result dari berbagai macam faktor. Ya, salah satu contoh adalah faktor kedisiplinan. Saya tidak tahu itu memang di generasi yang muda ini faktor kedisiplinannya rendah sekali. Ya. Nah, kalau kita mau ikut berbicara di kancah internasional, memang requirement yang dibutuhkan adalah kedisiplinan tinggi, itu dulu. Jadi bagaimanapun juga kalau tidak ada kedisiplinan yang tinggi, saya rasa juga berprestasi agak sulit ya. Nah, lantas yang kedua yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah pembinaan ya. Saya rasa juga mesti sering diadakan kompetisi-kompetisi lokal sehingga kita punya atlet itu istilahnya udah biasa bertanding gitu. Kalau itu bisa dilakukan, minimal demam bertandingnya sudah hilang. Jadi secara mental mereka lebih siap. Tapi yang menjadi pertanyaan yang besar adalah bagaimana dengan kedisiplinan itu gitu loh. Jadi yang tadi Anda sebutkan itu atlet kita yang datangnya 1 jam sebelum pertandingan, ya itu seharusnya kan nggak terjadi itu. Ya itu bermula dari komitmen ya. Kita komit nggak menjadi seorang atlet itu komit nggak gitu loh. Nah kalau kita nggak komit ya sehari ya, sehari enggak, terserah gitu loh. Nah itu yang susah ya. Mau menjadi atlet, mau menjadi apapun profesional, menurut saya komitmen itu penting sekali. Lalu jika kita lihat, belakangan olahraga kita juga sempat dikotori dengan kasus korupsi Wisma Atlet dalam penyelenggaraan SEA Games. Selain itu juga terjadi konflik internal pada kubu PSSI. Apakah hal ini berpengaruh pada prestasi dari para atlet kita, Pak? Ya pasti ada dampaknya ya. Yang saya lihat bahwa yang mengurus olahraga ini kadang-kadang itu melihat posisi itu sebagai tempat untuk mencari uang. Bukannya kita membina olahraga, tapi bagaimana saya bisa dapat posisi sehingga saya bisa dapat uang itu. Jadi itu agak menyimpang itu. Cari uang lah. Itu kan sangat disayangkan. Karena bagaimanapun juga prestasi itu kan bawa nama bangsa. Menurut Bapak, hal penting apa yang harus kita tingkatkan agar prestasi olahraga kita bisa menjadi lebih baik? Ya, nomor satu dari segi pembinaannya itu harus profesional benar. Jadi orang-orang yang duduk di organisasi yang sebetulnya hanya untuk mencari uang semata-mata, menurut saya itu mah mesti dibersihkan itu ya, sehingga benar-benar mereka mencari prestasi olahraga gitu loh. Memang mau supaya olahraga ini bisa menumbuhkan calon-calon kuat gitu loh. Kalau pengurusnya aja sibuk berbisnis intern, bagaimana mengurusin pembinaannya? Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Saya Wendy Lim.